Kemudian dia pun diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Cuman dikhayalkan dulu, ketika hendak masuk ke dalam surga, dikhayalkan oleh Allah bahwa surga itu telah penuh. Sehingga dia masuk ke dalam surga, sudah terkapling semua surga itu. Maka dia kembali kepada Allah, ya Allah, wajadtu hamal'a. Aku sudah mendapati surga itu sudah penuh. Ya. Tidak ada kaplingan lagi, ya Allah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, masuklah kamu ke dalam surga. Tiga kali demikian. Ya, sampai hamba ini merasa ditertawai oleh Allah. Hamba ini merasa diolok-olok begitu. Sampai dia mengatakan, ya Rob, atadhaku minni wa ana abduk. Engkau tertawa dariku sedangkan aku ini adalah hambamu, ya Allah. Maka Allah suruh dia berkhayal. Tamanna. Ya, engkau berangan-angan. Nah, dia berangan-angan untuk mendapatkan surga serta segala isinya. Nah, setelah berangan-angan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Laka ma tamannaita wa asyrata amsalha." Engkau mendapatkan apa yang kamu angan-angankan itu bahkan 10 kali lipat. Ini orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Nah, setelah itu selesai. Ahlul jannah khaludun wala maut. Ahlul nar khaludun wala maut. Penduduk neraka kekal, tidak ada kematian. Demikian pula penduduk surga. Fiha min anwa'in na'im. Di dalam surga dengan berbagai jenis-jenis kenikmatan. Ma la ainun ra'at. Apa-apa yang tidak dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Apa-apa yang tidak didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Dan tidak terbetik dalam hati seorang manusia pun. Kata-kata bashar di sini secara mutlak siapapun dia. Sampai kepada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pun tidak terbayangkan keindahan surga itu. Ya. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan yang menguatkan bahwa tidak pula terbayangkan oleh malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Bahkan malaikat pun tidak terbayangkan. Tidak mampu membayangkan demikian indahnya surga. Na'am, wallahu a'lamu bis-shawab. Tentang tambahan riwayat itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Qala Allahu Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Balasan untuk mereka di sisi Rabb-nya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyia rabbah. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah. Itulah bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini fadlul khasyah, keutamaan seorang takut kepada Allah, liman khasyia rabbah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah As-Sajdah, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka satu jiwa pun tidaklah mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, apa yang disimpan untuk mereka. مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ, dari segala macam kesenangan dan kenikmatan-kenikmatan, yakni di dalam surga, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka amalkan. Ayat ini sebagai ya penjabaran dari yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab di dalam hadis tersebut ketika Rasulullah setelah beliau mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar, maka Rasulullah membaca surah As-Sajdah ini. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa amman naru fahiya darul adab. Adapun neraka, maka ini merupakan rumah siksaan, tempat siksaan. Allati a'addaha Allahu ta'ala lil kafirina zalimin. Yang telah Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang zalim. Alladzina kafaru bih wa asaw rusulah, yaitu orang-orang yang kufur, yang kafir terhadap Allah dan maksiat terhadap para rasulnya. Fiha min anwa'il adhabi wan nakal ma la yakhthuru 'alal bal. Di dalam neraka terdapat berbagai macam jenis-jenis siksaan, ya, wan nakal sama siksaan, hukuman. Ma la yakhthuru 'alal bal, apa-apa yang tidak terbetik pada pikiran seseorang. Siksaan yang dahsyat, siksaan yang lebih besar dari seluruh siksaan yang ada, yang pernah dirasakan di dunia. Azabun nar lahiya asyad, sangat keras siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fattakun nar, takutlah kalian terhadap neraka. Walau bisyiqi tamrah, walaupun hanya dengan batu, biji korma, sekecil apapun, hendaklah kita takut terhadap neraka itu. Kita mendapatkan sedikit saja siksaan di dunia, demikian menderitanya kita. Terbakarnya sebagian tubuh kita, menderitanya kita. Terpotongnya sebagian tubuh kita, menderita. Kita dalam keadaan sakit, menderita. Bagaimana dengan siksaan akhirah? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Qala Allah Ta'ala, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kalian terhadap neraka yang telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Maka ini menunjukkan bahwa neraka itu pun sudah ada, sebagaimana syurga pun sudah ada. Kata-kata uiddat lil kafirin, uiddat lil muttaqin, dipersiapkan, menunjukkan keduanya sudah ada, telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan Allah azza wa jal berfirman di dalam suratul Kahf ayat 29. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami telah mempersiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka, di mana gejolak neraka itu meliputi mereka. Suradiq, yaitu lahapnya, gejolaknya, itu senantiasa mengelilingi mereka. Mau kemana mereka? Mau lari kemana? Nah, kamu tidak akan bisa lari dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali kepada Allah. Fafirru ilallah. Jika kalian tidak berlari, berlarilah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Sebab tidak ada yang bisa memberi perlindungan kepada kalian kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sudah dilemparkan ke dalam neraka. Sudah tidak ada istilah kebal. Ya? Sudah tidak ada istilah ditolong oleh jin. Nah, tidak akan selamat siapapun yang telah dilemparkan ke dalam neraka. Nah, melainkan mereka akan merasakan pedihnya. Mereka akan merasakan sakit. Kecuali ada satu golongan yang tidak merasakan pedihnya api neraka. Golongan dari mana itu? Dilemparkan ke dalam neraka tapi tidak merasakan pedihnya neraka. Sulfatah. Orang yang naam, orang betul. Apa setiap orang gila demikian? Ahlul fatrah, iya. Ahlul fatrah ketika mereka belum ditegakkan hujah di muka bumi. Datang Islam mereka dalam keadaan gila, datang Islam mereka dalam keadaan pikun. datang Islam tapi tidak sampai kepada mereka sehingga mereka meninggal dalam keadaan demikian. Nah, maka mereka ini kedudukannya akan dikumpulkan di Arasat. Nah, ujiannya mereka diperintahkan untuk dilemparkan, merintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Maka bagi yang taat mereka pun masuk ke dalam neraka. Fawajaduha bardan wasalaman. Mereka mendapati neraka itu dingin, selamat. Karena mereka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun dilemparkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Adapun yang enggan, maka mereka dilemparkan ke dalam neraka. Naam. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Dan kalau mereka hendak meminta minum, meminta tolong karena kehausan, maka mereka ditolong dengan air seperti besi mendidih, besi panas. Mengeri. Yashwil wujuh. Yang akan menyantap wajah-wajah mereka. Mau minum apa? Gak tersedia, ada Fanta di sana, gak ada. Gak tersedia Aqua. Minum dari nanah, minuman dari besi yang meleleh. Na'udzubillah min azab jahannam. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah seburuk-buruk minuman dan sejelek-jelek tempat beristirahat. Ya bukan tempat beristirahat itu namanya. Tempat siksaan. Naam. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang kafir dan telah menyediakan bagi mereka neraka sa'ir. Khalidina fiha abada. La yajiduna waliya wala nasira. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak mendapati seorang penolong pun, seorang wali yang akan beri pertolongan pada mereka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Maka pada hari itu, dibulak-balik wajah-wajah mereka di dalam neraka, disantap dan dibakar. Yaqulun, mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya laitana. Ma makna laita ya ikhwan? Litamanni. Meminta sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin? Wah, alangkah baiknya kalau kami dahulu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa yang selamat di akhirat itu adalah orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Siapa yang taat kepada Allah namun ingkar dengan Rasul, itu sama dengan tidak taat kepada Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ini. Peringatan bagi mereka yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan bagi mereka yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan bagi mereka yang tidak mengikuti jejak dan langkah-langkah beliau. Ahlun nar menyesal. Kenapa kami dahulu tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya? Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Yang berikutnya ini beberapa hal yang berkenaan tentang alam barzakh. Yang akan beliau sebutkan di sini, yaitu alam yang terdapat di antara dunia dan akhirah. Insyaallah naqra'uhu fima ba'du. Ila huna tafadhalu hafizukumullah.